Afan Ustadz mau bertanya, apakah memang benar secara syariat orang jika sudah berilmu ia harus tidak terlalu berinteraksi dengan ikhwan dan jarang sekali terlibat ta'awun dengan para ikhwan, padahal para ustadz yang lain juga tetap bersama-sama selalu terlibat ta'awun dengan ikhwan? Jazakumullah khairan. Oh iya, jazakumullah khairan. Tidak mesti demikian, itu aturan dari mana? Kalau orang berilmu tidak boleh berinteraksi dengan ikhwan. Rasulullah SAW yang paling berilmu, beliau berinteraksi dengan para sahabat, bahkan ikut kerja bakti, kalau bisa diistilahkan kerja bakti ya, yakni ta'awun yang syar'i membangun parit khandaq, ikut turun beliau, ikut kerja, ikut bersama para sahabat. Sehingga tidak demikian. Sesungguhnya malah seorang yang berilmu itu harus mencontohkan adab-adab yang baik, pergaulan yang baik, dan juga berjiwa sosial yang baik. Wallahu ta'ala alam.